pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 6 Juli 2019 dibacakan Ardian Syah. Nelayan Aceh Jaya terombang ambing di laut akibat mesin sampan yang mati. Polres Aceh Tamiang tangkap dua pria saat bawa tua. 8 hektar hutan dan lahan terbakar di Pegunungan Selawah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Said Mustafa, 50 tahun, nelayan Gampung Belang Dalam Darul Hikmah Aceh Jaya yang dikabarkan hilang di perairan laut lepas Patik Darul Hikmah akhirnya ditemukan oleh nelayan setempat dalam kondisi lemas Jumat pagi. Korban sempat terombang-ambing di laut akibat sampan yang ditumpanginya mati mesin. Camat Darul Hikmah Nuri Asiri mengatakan awalnya Said Mustafa pamit pada keluarganya untuk melaut pada Kamis pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga sore tidak kunjung pulang, padahal biasanya ia melaut hanya setengah hari. Sehingga pihak keluarga melaporkannya kepada pihak aparat desa serta Panglima Laut Luk Patik. Setelah menerima laporan, sejumlah nelayan memutuskan mencari Said Mustafa Jumat pagi. Akhirnya Said Mustafa ditemukan sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi lemas di tengah laut. Korban ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di tengah laut akibat sampan yang ditumpanginya mati mesin. Selanjutnya, Said Mustafa dievakuasi ke darat dan langsung dibawa pulang ke rumahnya. Sudarlun, tim Opsnal Satreskrim Polres Tamiang menangkap dua pria yang membawa minuman memabukkan jenis tua di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Kampung Alur Kantung, Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang. Dari dua pria tersebut, petugas mengamankan barang bukti dua jerigen berisikan minuman tua. Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang Ibtu Dimas Adi Putranto mengatakan penangkapan dua pria ini dari laporan masyarakat. Warga menyebut bahwa di Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di Kampung Alur Kantung, ada dua pria membawa tua. Dari laporan ini, tim Opsnal Satreskrim yang dipimpin dan tim Opsnal Satreskrim Bribka Khairul langsung menuju lokasi. Alhasil dua pria ini langsung diamankan. Lalu keduanya dibawa ke Polres guna hukuman lebih lanjut. Dua pria yang ditangkap ini merupakan warga Sumatera Utara. Adapun identitasnya yakni Danu, 23 tahun, dan Antoni Pridana, 21 tahun, keduanya warga desa Salahaji, Pematang Jaya, Kabupaten Langkat. Dari dua pria ini, petugas mengamankan barang bukti, dua buah jerigen berisikan minuman tua, dan satu unit sepeda motor Supra 125 berwarna merah. Darlun, seluas 8 hektar lahan dan hutan di Cotraja Umong, Gunung Selawah, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar terbakar sejak Kamis malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini api di lokasi tersebut belum berhasil dipadamkan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBAT Ahmad Dadi mengatakan kebakaran hutan dan lahan produktif serta ilalang itu berada jauh dari pemukiman warga. Petugas pemadam tidak dapat menjangkau titik api dikarenakan lokasi yang jauh dan tidak ada akses jalan untuk armada damkar. Dari keterangan yang diperoleh BPBA, lokasi kebakaran berada di daerah pegunungan yang dikelilingi jurang terjal dan bebatuan dengan ukuran besar. Diperkirakan kebakaran lahan dan hutan terus meluas karena sejauh ini api di lokasi belum berhasil dipadamkan. Dadi menyebutkan kebakaran diduga akibat adanya unsur kesengajaan dibakar oleh orang tertentu. Namun dirinya juga belum bisa memastikan karena masih dilakukan penyelidikan oleh kepolisian dan instansi terkait lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Tirta Monmata Aceh Jaya masih membutuhkan anggaran 7 miliar lagi. Dana ini untuk normalisasi penyaluran air bersih ke Calang dan sekitarnya. Kepala BLUD SPAM Tirta Monmata Aceh Jaya Samsul Bari mengatakan dari jumlah dana 7 miliar yang dibutuhkan SPAM Tirta Monmata Aceh Jaya, 6 miliar untuk pembuatan penampungan dan pengolahan yang baru. Sementara 1 miliar lagi untuk pembelian pompanisasi dan panel serta alat-alat pendukung lainnya. Dengan adanya dukungan dana sebesar itu, Samsul yakin distribusi air bersih ke semua pelanggan di Calang dan sekitarnya bisa maksimal. Menurutnya, anggaran 7 miliar itu hanya ada peluang dari APBN, sementara APBK yang dianggarkan tiap tahunnya 1,2 miliar hanya cukup untuk membayar beban listrik. Sedangkan dana dari DAK sudah diperuntukkan untuk kebutuhan sambungan saluran ke rumah atau pelanggan baru karena ditargetkan di 2021 bisa mencapai 10.000 sambungan air ke rumah. Selain itu, Samsul menambahkan hingga hari ini banyak pelanggan SPAM Tirta Monmata yang belum membayar tagihan air bersih. Bahkan tunggakan 2,5 miliar rupiah dari 8.600 pelanggan. Tunggakan sebesar itu sudah termasuk tagihan di bulan yang berjalan. Karena itu, Samsul meminta pelanggan melunasi tagihan air bersih sebelum sambungan diputus. Darlun Zulkifli bin Putih, 55 tahun, nelayan Kampung Kuala Pasi, Pekanbaru, Kota Sigli Pidi, ditemukan tewas mengapung di perairan laut Selat Malaka dengan jarak 300 meter dari bibir pantai kampung setempat. Korban diduga meninggal akibat sakit yang dideritanya hingga jatuh ke laut. Kapolsek Kota Sigli AKP Teku Muhammad mengatakan korban Zulkifli awalnya ditemukan Tengku Abdurrahman, 41 tahun, yang juga seorang nelayan. Korban ditemukan ketika Tengku Abdurrahman pulang dari melaut dengan menggunakan sampan pada Kamis kemarin. Saat ditemukan, kondisi Zulkifli berada di dalam air dengan posisi terapung di dekat sampan. Kemudian Tengku Abdurrahman mengangkat korban ke sampannya untuk menuju pantai kampung setempat. Tak lama setelah itu, korban dievakuasi ke pustu puskesmas hingga selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Tengku Siditiro Sigli. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Korban diduga meninggal akibat sakit hingga jatuh ke laut. Karena dari keterangan keluarga, sebelum melaut korban dalam keadaan kurang sehat. Darlun, sesuai data yang diinput Dinas Kesehatan Aceh Utara menyebut sepanjang 2007 hingga 2018 telah ditemukan 104 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Aceh Utara. Dari jumlah itu, HIV/AIDS lebih banyak didominasi laki-laki dengan jumlah angka 66 kasus dan wanita 38 kasus. Kasih pengendalian P2P pada Dinas Kesehatan Aceh Utara, Dr. Akhriani Fitri, mengatakan dari 104 kasus HIV/AIDS di seluruh wilayah Aceh Utara, Kecamatan Dewantara paling tinggi terjangkit HIV/AIDS dengan jumlah 14 kasus. Kemudian disusul Baktia 9 kasus, Lok Sukun, Muara Batu, dan Merah Mulia masing-masing 6 kasus serta beberapa kasus di kecamatan lain. Dari total 104 kasus penderita HIV, 37 orang masih hidup dan 17 orang meninggal dunia. Untuk penderita AIDS, terdapat 11 orang masih hidup dan 39 meninggal dunia. Jika dilihat dari persentase umur yang terkena virus HIV/AIDS mencapai 40% di usia 20 hingga 29 tahun. Sedangkan di usia 30 hingga 39 tahun terdapat 29%. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 6 Juli 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Dadun, wassalam.